Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita kembali melanjutkan kitab Zadul Mustaqni. Kita masih dalam bab Syurutish Shalah. Dan kita masih berbicara tentang syarat yang kedua, sitrul aurat, menutup aurat. Dan ini sebagai syarat yang kedua. Dan permasalahan terakhir yang kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu, dari ucapan muallif rahimahullah, waman wajada kifayatan barang siapa yang mendapati kecukupan untuk menutup auratnya, sataroha, dia menutupinya, wa illa fal farjain, jika kain yang dia punyai tidak cukup maka cukup menutup kubul dan duburnya. Wa illam yakfihi ma fadduburu, kalau kemudian kain yang dia punya tidak bisa menutupi kedua-duanya, menurut pendapat muallif maka yang lebih diutamakan menutupi duburnya. Wa in uira sutratan lazimahu qabuluha, kalau dia dipinjami kain penutup pakaian maka wajib dia untuk menerimanya. 6. Ini poin yang akhir, baik, yang kita bahas dari pertemuan kita yang lalu. Jadi, kalau orang-orang yang sholat itu tidak memiliki pakaian, kemudian ada yang meminjami, maka wajib untuk menerimanya. Nah, karena termasuk syarat sahnya sholat itu menutup auratnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa yusalli al-'ari qa'idan bil ima'i istihbaban fihima. Kata mu'allif, dan orang yang telanjang itu salat dalam keadaan duduk, bil ima', dengan isyarat, istihbaban fihima, itu perkara yang sunnah pada keduanya. Jadi orang yang tidak memiliki pakaian sama sekali, sholatnya dengan cara duduk dan dengan isyarat tatkala sujud. Naam, ini sunnah hukumnya, istihbab, duduk dan menggunakan isyarat. Wa yakunu imamuhum wasatahum, dan imamnya, kalau semua jamaah itu telanjang semua, imamnya berada di tengah-tengah, tidak berada di depan. Wa yusalli kullu naw'in wahdahu, dan setiap satu golongan itu sholat sendiri-sendiri. Nah, jadi maknanya ikhwan fillah na'udzubillah, kalau kemudian jamaah itu ada yang perempuan, ada yang laki-laki, sholatnya sendiri-sendiri, sholatnya enggak jamaah. Nah, perempuan sholat sendiri, laki-laki sendiri. Oke, nanti akan kita jelaskan. Fa in shakka shallar rijalu wasadbarahum nisa, kalau kemudian sakta, ini berat, atau enggak cukup tempatnya kaum laki-laki sholat, kemudian kaum perempuan membelakanginya. Nah, membelakangi kiblat kaum perempuannya. Summa atasu, kemudian sebaliknya. Gantian perempuan yang sholat, laki-laki menghadap membelakangi kiblat. Fa in wajada sutratan faribatan fi asma'is shalah satara wa bana wa illa istada'a. Kalau dia mendapati sutra kain, nah faribatan fi asma'is shalah di tengah-tengah salatnya dan sutra itu dekat, satara dia pakai kain tersebut wa bana dan dia lanjutkan salatnya wa illa istada'a. Kalau sutrohnya itu jauh, dia harus ngambil di tempat yang jauh, maka dia batalkan sholatnya, nanti dia mengulangi sholatnya. Baik. Kita coba bahas bagaimana penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, tadi disebut oleh mu'alif rahimahullah, ini hukum bagi mereka-mereka yang dalam keadaan telanjang. Mereka tetap diwajibkan untuk sholat. Tapi bagaimana kaifiah sholatnya? Menurut mu'alif rahimahullah ta'ala, orang-orang yang telanjang, nah, maka mereka tatkala sholat itu disunahkan dalam keadaan duduk dan dengan isyarat. Nah, duduk, baik, dan dengan isyarat. Tidak pakai sujud. Nah, kalau dia sujud, baik kelihatan auratnya. Nah, jadi kelihatan duburnya. Baik, ini salah satu pendapat. Ini pendapatnya mazhab. Nah, dari kalangan ulama yang lainnya ada yang berpendapat tidak boleh sholat dalam keadaan duduk. Nah, jadi tidak diperbolehkan sholat dalam keadaan duduk. Karena mereka-mereka yang mampu untuk berdiri, nah, sholatnya harus berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Nah, karena hukum asalnya sholat itu sambil berdiri. Dan ini sholat fardu, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah bisa milih. Nah, tapi kalau sholat fardu, seorang bisa berdiri, dia selalu sambil duduk, enggak sah sholatnya. Nah, maka sebagian para ulama berpendapat, tidak boleh dia sholat sambil duduk, dia harus sholat sambil berdiri. Karena hukum asalnya itu berdiri. Nah, terus bagaimana dia tidak memiliki pakaian? Ya, karena dia tidak memiliki pakaian, baik, maka Allah tidak membebankan kepada dia apa yang dia tidak mampu. Nah, fattaqullaha mastata'tum. Maka salat sambil berdiri dan sambil telanjang. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah, ini pendapat yang kedua. Nah, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau juga menukilkan pendapat yang ketiga. Nah, dan ini pendapat yang ketiga ini yang beliau rajihkan. Nah, dari pendapat yang pertama pendapatnya mazhab, salat sambil duduk dan dengan isyarat. Pendapat yang kedua, sholat sambil berdiri meskipun dengan telanjang. Nah, pendapat yang ketiga, baik, fihi tafsil. Ini perlu dirinci. Nah, fa in kana haulahu ahadun shalla qa'idan. Kalau kemudian di sekitar dia itu ada orang, maka dia sholatnya sambil duduk. Nah, jadi kalau ada orang lain di ruangan tersebut, baik, ini orang yang tentunya berpakaian, mungkin, maka dia sholatnya sambil duduk. Nah, orang telanjang itu sholatnya sambil duduk. Wa illam yakun haulahu ahadun, kalau di sekitarnya enggak ada orang, nah, di rumahnya, baik, enggak ada orang lain kecuali dia. Aw kana fi dhulmatin, atau baik, dalam keadaan gelap, enggak ada lentera, enggak ada lampu, enggak bisa kelihatan, sangat gelap sekali. Meskipun dia telanjang, enggak kelihatan. Nah, au qaulahu shakhsun la yubsir, atau di sekitar dia ada orang tapi enggak bisa lihat, mungkin karena buta. Nah, au shakhsun la yastafi min al-inkisaf fi 'araf, atau ada orang lain tapi dia tidak merasa malu kalau auratnya kelihatan, kazauja misalnya itu istrinya. Nah, maka baik, kata beliau fa inna yusalli qa'iman wa yarka'u wa yasjudu li'annahu la udrulah. Maka dia salatnya sambil berdiri, dia rukuk dan dia sujud sebagaimana biasa. Nah, ini dirinci. Oleh jadi kalau kemudian di sekitar ruangan itu ada orang lain, baik, maka dia sholatnya sambil duduk. Nah, tapi kalau kemudian dia sendirian di ruangan tersebut, sholatnya sambil berdiri. Atau ada orang lain tapi dalam keadaan gelap. Nah, orang-orang nggak bisa melihat dia sholat dalam keadaan telanjang, maka dia sholat sambil berdiri seperti biasanya. Atau ada orang dan orang itu buta. Nah, maka dia sholat sambil berdiri. Baik. Atau ada orang tapi itu adalah istrinya. Nah, enggak ada anak-anaknya, enggak ada yang lainnya, hanya istrinya. Baik, maka dia sholat sambil berdiri. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Ini baik pendapat yang ketiga. Dan Syaikh Sami rahimahullah menyatakan wa hadzal qaul aqrabul aqwal ilal haqqi, dan pendapat ini pendapat yang paling dekat kepada kebenaran. Nah, jadi pendapat yang ketiga ini yang dirinci. Naam, ini pendapat yang paling dekat dengan kebenaran. Tidak mutlak duduk sebagaimana pendapat pertama, tidak mutlak berdiri sebagaimana pendapat yang kedua, tapi dirinci, melihat keadaan. Bisa sambil duduk, nah, bisa pula sholat sambil berdiri sebagaimana bisa, tergantung keadaan. Baik, kalau banyak orang, nah, dan dia mereka leluasa melihatnya, maka sholat sambil duduk dan sambil isyarat. Kalau kemudian perincian tadi disebutkan, kalau itu orang-orang nggak bisa melihat atau gelap atau istrinya, nah, maka dia sholat sebagaimana biasa, sholat sambil berdiri. Baik. Sesungguhnya rahimahullah, kenapa beliau menguatkan pendapat yang ketiga yang fi tafsir, yang beliau sebutkan aqrab ilal haq, pendapat yang paling mendekati kebenaran, kata beliau, li'annahu yajma'u baina haqqillahi wa haqqin nafsi. Karena pendapat yang ketiga ini menggabungkan, mengumpulkan haknya Allah dan hak dirinya. Nah, mengumpulkan haknya Allah dan hak dirinya. Mana hak Allah dan mana hak dirinya? Kata beliau rahimahullah, fa inna haqqallah idza lam yakun haula ahadun yarahu yusalli qa'iman. Kata beliau, sesungguhnya haknya Allah jika di sekitar dia tidak ada seorang yang melihat dia, haknya Allah yaitu salat sambil berdiri. Itu haknya Allah. Karena Allah sebutkan wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan kunut. Nah, ini khani bin al-Azmuh, ini hukum asalnya salat sambil berdiri. Sehingga kalau seorang itu salat sambil berdiri, dia telah memenuhi haknya Allah. Nah, kemudian li'annahu qadirun, telah dia mampu untuk berdiri. Wa haqqun nafsi idza kana haula ahadun yusalliya qa'idan, dan hak dirinya kalau di sekitar dia itu ada orang, nah, yang orang itu bukan istrinya dan mereka bisa melihat, maka hak dirinya itu salat sambil duduk dan dengan isyarat. Nah, karena mungkin kalau dia berdiri dia malu kelihatan auratnya. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah, sehingga pendapat yang ketiga ini yang beliau kuatkan, yang kata beliau aqrab ilal haq. Nah, aqrabul aqwal ilal haq, pendapat yang paling mendekati kebenaran. Baik. Ini enam poin pertama ini di sore hari ini. Baik. Apa yang dirujukkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, berbeda dengan yang dirujukkan oleh muallif rahimahullah. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, poin yang kedua. Wa yakunu imamuhu wasatuhum. Menurut muallif, kalau itu jamaah dan semuanya telanjang, apa mungkin? Ya mungkin. Mungkin satu rombongan safar kemudian dirampok. Nah, tidak tersisa sama sekali. Semuanya telanjang. Kemudian datang waktu sholat dan dia sholat. Nah, dan mereka sholat satu rombongan. Dalam keadaan telanjang semuanya. Nah, terus bagaimana sholat jamaahnya? Kata mu'alif rahimahullah, imamnya itu di tengah-tengah. tidak di depan. Nah, jadi kalau misalnya jumlah semuanya 11, ya tinggal imamnya paling tengah, sejajar. Nah, sejajar dengan makmumnya, sebagaimana kaum perempuan. Nah, jadi tidak di depan. Kenapa kok tidak di depan? Ya malu kalau di depan. Nah, jadi kalau dia sejajar dengan makmum, baik, ini kan nggak terasa malu karena dia nggak menjadi pusat perhatian. Nah, sejajar semuanya. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Ini alasannya. Nah, kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Ini juga menurut pendapatnya mazhab, sholatnya ya sambil duduk dan sambil isyarah dengan berjamaah. Nah, tetap ini istihbaban menurut Malik. Nah, baik itu sholat sendirian maupun sholat jamaah. Kalau sholat jamaah berarti imamnya di tengah. Nah, dalam satu barisan pas di tengah-tengah. Baik, dengan dalam keadaan duduk dan isyarah. Nah, baik meskipun itu nanti shofnya panjang. Ya, shofnya panjang. Nah, belakangnya juga ada shof karena nggak cukup belakangnya untuk shof. Tetap nggak boleh untuk sujud. Nah, nanti kelihatan duburnya saat kelas sujud. Baik, maka tetap sholatnya dengan isyarah, duduk sambil isyarah. Nah, ini pendapat mazhab. Ada pendapat yang lainnya. Nah, pendapat yang lainnya menyatakan imamnya tetap di depan sebagaimana biasanya. Nah, imam tetap di depan. Baik, karena sunnahnya imam itu di depan. Nah, ini sunnahnya. Baik. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, kenapa pendapat yang kedua itu menyatakan imamnya tetap di depan? Baik. Karena semuanya telanjang. Nah, kecuali kalau misalnya makmumnya berpakaian dan imamnya telanjang. Nah, maka sejajar. Kalau satu jamaah itu telanjang semua, enggak malu dia dengan anak panjoni. Nah, kan semuanya telanjang. Kalau telanjang sendirian mungkin malu. Semuanya telanjang kok. Banyak temannya. Jadi ya malu sama siapa telanjang semuanya. Nah, maka enggak ada alasan imamnya di depan. Kemudian malu enggak ada alasan. Anak buahnya semua juga telanjang. Nah, kalau misalnya saya ditertawakan, ya kamu juga telanjang sama saja. Nah, jadi enggak ada alasannya untuk kemudian sholat sejajar dengan makmumnya. Nah, ini alasan pendapat yang kedua. Baik, sehingga semuanya na'am tetap sebagaimana sholat biasanya imamnya tetap di depan. Nah, ini ikhwani fi dinillah azakumullah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan wa hadzal qaul aqrab ila shalah, pendapat yang kedua. Nah, bahwasanya pendapat yang kedua imam tetap di depan ini pendapat yang mendekati kebenaran, yang paling dekat dengan kebenaran, ini yang beliau rujukkan. Nah, ini ikhwan fi dinillah azakumullah. Baik. Ini poin yang kedua. Nah, di sore hari ini yang kita membaca pendapat Husain yang menyelisih mualif. Nah, jadi tadi poin yang pertama, baik, dia menguatkan pendapat selain mualif. Baik. Kemudian ini yang kedua, beliau juga tidak sependapat dengan pendapatnya mualif. Nah, ini ikhwan fi dinillah azakumullah. Baik, sehingga imamnya kalau semua jamaahnya telanjang, imamnya tetap di depan. Nah, imamnya tetap di depan. Baik. Qala rahimahullah. Wa yusalli kullu naw'in wahda. Ini poin yang ketiga. Ini kaitannya kalau jamaahnya itu campur, ada laki-laki, ada perempuan dan semuanya telanjang. Nah, pas kebetulan rombongan itu ada perempuannya. Kata Malik rahimahullah, salat sendiri-sendiri. Makna sendiri-sendiri ada jamaah laki-laki sendiri sholat, jamaah perempuan sendiri sholat. Nah, jadi enggak satu imam. Nah, kalau satu imam nanti perempuannya bisa ngelihat aurat orang yang di depannya atau laki-laki di depannya. Nah, maka menurut Malik rahimahullah ini sholat sendiri-sendiri. Laki-laki sholat sendiri, perempuan sholat sendiri. Nah, fa'in syaqqa kalau berat. Nah, mungkin tempatnya enggak cukup. Nah, kalau mungkin juga waktunya kelamaan. Baik. Shalla rijal, laki-laki sholat duluan, wa sabbarahum nisa. Perempuan perempuannya kemudian menghadap membelakangi kiblat. Nah, laki-lakinya sholat menghadap kiblat, baik. Perempuannya menghadap ke sana, kan enggak sholat. Nah, dia enggak melihat auratnya. Nah, kemudian sunnah, kemudian sebaliknya. Dan dia nanti perempuannya sholat, laki-lakinya menghadap membelakangi kiblat. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Ini upaya untuk tidak saling melihat aurat masing-masingnya. Nah, baik. Qala rahimahullah. Wa in wajada sutratan qaribatan fi asna'i shalah satara wa zana. Kalau dia mendapatkan sutra, mendapatkan kain qaribah yang dekat di asna'i shalah, di tengah-tengah shalah. Nah, mungkin sudah sholat sambil telanjang, ada kain dekat dengan dia. Baik, satara, dia harus tutupi auratnya menggunakan kain tersebut. Wazana, melanjutkan sholatnya. Wa illa ibtada. Kalau itu jauh, nah, maka dibatalkan sholatnya, kemudian diulang nantinya. Nah, yang mungkin ikhwan fillah jazakumullah, baik, sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin, kalau seorang sholat sambil telanjang, kemudian mungkin ada seorang yang datang dan ngasih pakaian, nah, maka dia harus terima, dia pakai, dia lanjutkan sholatnya. Nah, tapi kalau yang ngasih, saya ambil pakaian di rumah saya, maka dia harus batalkan sholatnya. Nah, ambil pakaian, kemudian dia melanjutkan sholatnya. Maknanya mengulangi dari awal. Nah, ini ikhwan fiddin a'azakumullah. Baik. Itu pula yang menunjukkan ada orang-orang yang sholat na'am batal dengan ucapan orang lain. Nah, jadi ada orang yang sholat tapi batalnya dengan ucapan orang lain, bukan ucapan dia sendiri. Contohnya tadi itu. Nah, jadi orang yang sholat dalam badan telanjang, kemudian ada yang datang, saya ambil pakaian saya di rumah saya, otomatis dia batal sholatnya karena dia harus mengambil pakaiannya. Nah, atau perempuan budak, saya yang dia sholat hanya menutupi antara pusar sampai lutut. Di tengah-tengah sholat, sayyidnya datang, mendatangi, mengatakan, kamu sekarang merdeka. Otomatis batal dia. Karena sayyid rambutnya enggak ketutupan. Nah, itu namanya orang sholat batal karena ucapan orang lain. Nah, dia tidak berbicara sama sekali, tidak. Orang lain yang berbicara membuat dia itu batal. Nah, karena dia statusnya sekarang sudah menjadi perempuan yang merdeka. Perempuan yang merdeka semua yang ditutup. Nah, kecuali wajah menutup alis. Nah, maka dia harus batalkan sholatnya karena enggak sah. Status dia sekarang sebagai perempuan yang merdeka. Nah, ini ikhwan yang fillah jazakumullah. Baik. Kemudian beliau lanjutkan rahimahullah. Wa yukrahu fi sholati sadl. Dan makruh hukumnya di dalam sholat sadl. Nah, sadl ikhwan yang fillah jazakumullah. Ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama makna sadl. Ada menyatakan sadl itu menggunakan kain yang dia diletakkan di kedua pundaknya tanpa yang satu yang bagian kanan diselempangkan di yang kiri diselempangkan di kanan. Tidak dibalikkan demikian, hanya dikerukupkan. Nah, itu namanya sadl. Nah, jadi dia ambil kain, baik, kemudian dia pakai di kedua pundaknya. Nah, tanpa nanti ujungnya yang kanan diletakkan di kiri, diselempangkan kiri, yang kiri diselempangkan kanan. Nah, kalau batas dia kerukupkan gini, itu namanya sadl. Nah, ini sebagian pendapat para fuqaha. Sebagian yang menyatakan ayyadu arida ala ra'si. Menggunakan kain, letak kain di atas kepalanya. Kemudian terjulur kepada semua tubuhnya. Nah, mungkin kayak abaya ya. Nah, jadi dia pakai kain dari atas, dikurukan semua dan tangannya ini tidak ada jalan keluarnya. Nah, sehingga dia kerupukan, dia sholatnya, takbirnya enggak kelihatan. Nah, semua tangannya di dalam. Baik. Ada juga yang menyatakan makna sadl itu menggunakan pakaian yang melewati mata kaki. Ini isbal. Nah, ini sadl. Baik, ini berapa pengertian sadl yang disebut oleh para fuqaha. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Dan ini hukumnya makruh menurut mu'alif. Nah, Baik. Dan juga sebagian para ulama menyebutkan, demikian pula orang sholat menggunakan jaket, yang jaketnya itu kemudian baik tidak dimasukkan lengannya. Nah, jadi dia disampirkan di pundaknya. Jadi tidak dipakai di lengannya dimasukkan, tidak, hanya disampirkan di pundaknya dan dia sholat. Nah, baik. Beda dengan imamah atau putra. Nah, yang disampirkan di kepala kemudian dia menjulur ke bawah. Ini beda. Nah, karena demikianlah cara pakainya. Nah, ini dikecualikan. Baik, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Kemudian wasmalu sama, dan juga makruh hukumnya istimalu sama. Baik, istimalu sama ini seorang menutup sekujur tubuhnya dan tangannya tidak keluar dari selimut. Jadi dia menggunakan selimut menutup semua tubuhnya. Nah, ini juga makruh. Baik. Maka dia sebutkan soma. Nah, karena tidak ada jalan keluarnya. Nah, dari ujung kepala sampai kaki itu enggak ada jalan keluar. Semuanya bungkus. Nah, dia sholat tidak kelihatan takbirnya, tidak kelihatan sedekapnya. Nah, maka dia hukumnya makruh. Baik. Tsaim rahimahullah menyebutkan li anna hadza yamna'u min kamalil ityan bi masru'atish shalah. Karena dengan model pakaian demikian, dia tidak bisa untuk menjalankan perkara-perkara yang disyariatkan dalam sholat. Wa li annahu la qutira anna shay'an qala 'alaihi. Dan juga alasan yang kedua, kenapa ini makruh? Enggak boleh sholat dengan kerukupan semuanya, enggak bisa keluar tangan dan kakinya. Kata beliau, seandainya tatkala dia sedang sholat ada barang dia yang dicuri, nah kata beliau rahimahullah, la yatamakkan min al-badri biradhi, dia tidak bisa langsung untuk menolaknya, untuk mengejarnya. Nah, sedang sholat mungkin sutrohnya itu tas dia. Dia lagi safar misalnya. Ada orang lewat kemudian diambil tasnya, ya dia enggak bisa ngejar. Wong dia semuanya dikerupupi. Nah, enggak bisa narik juga. Nah, ini alasan yang beliau sebut rahimahullah. Nah, maka ini perkara yang makruh. Baik. Wa taghiyatu wajhi. Yang ketiga, perkara yang makruh menutup wajah. Nah, menutup wajah. Ini juga salah satu alasannya. Baik. Ini akan menghalangi antara dia dan sujudnya. Kalau lagi sujud. Nah, antara wajahnya tertutupi. Dan itu makruh hukumnya. Kecuali kalau memang ada sebab-sebab yang kemudian diperbolehkannya. Misalnya, Fanifidina Azakumullah tatkala bersin. Nah, tatkala bersin itu memang disunahkan untuk menutup wajah. Nah, sehingga otomatis tatkala dia bersin, kemudian dia menutup wajahnya. Baik, dengan imamahnya misalnya tatkala dia bersin, ini diperbolehkan. Baik, ini pengecualian bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dan yang kedua, khusus bagi kaum perempuan tatkala sholat dan di sekitarnya ada kaum laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia sholat sambil menggunakan cadar. Nah, ini perkara yang diperbolehkan. Baik. Ini disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa istasna min dalika, kata Syaikhul rahimahullah, al mar'ah idza kana khawlahu rijalun laitu min mahariha. Dikecualikan kaum perempuan jika di sekelilingnya itu ada kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Fa inna tahdiyata wajhiha hina itu wajibun. Maka pada saat itu menutupi wajahnya itu perkara yang wajib. Nah, yang hukum asalnya tidak boleh makruh. Karena disebutkan ada kaum laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia wajib untuk menutup wajahnya. Wala yajuzu laha kasuf. Tidak boleh bagi dia untuk menyingkap cadarnya. Nah, sehingga ikhwan fillah jazakumullah, sehingga kalau nanti seorang perempuan sholat di jamaah kaum perempuan dan tidak dikhawatirkan enggak ada kaum laki-laki. Nah, maka hukum asalnya tidak boleh perempuan pakai cadar ketika sholat. Mungkin tak setelah sholat Id. Nah, dia berada di barisan kaum perempuan yang mungkin enggak ada kaum laki-laki yang seliweran di situ. Maka dibuka cadar. Nah, ini karena itu hukum asalnya. Nah, pengecualian jika ada di sekitarnya kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, kemudian perkara yang makruh, baik yang keempat, wal lisan ala fanihi wa anfihi, lisan yakni menutupi mulutnya dan hidungnya. Nah, lisan semisal cadar tadi. Baik. Ini juga ikhwan fillah jazakumullah, perkara yang makruh menutupi mulut dan menutupi hidung, dikecualikan tatkala menguap, ini sunnah. Nah, untuk ditutupi mulutnya. Baik. Demikian pula kata Syaikhul Rahimahullah, selain tasa'ud, selain menguap, boleh seorang menutup mulutnya dalam sholat. Wa in kana qawluhu ra'iha kariha, kalau di sekitarnya itu ada bau yang tidak enak, tu'dhihi minas shalah, yang tu'dhihi shalah, yang menyakiti dia, mengganggu dia tatkala dia sedang salat, wa ta'ji ila lisan, dia butuh untuk menutup mulutnya atau menutup hidungnya, kata beliau, fa hadza jaizun, maka itu boleh, li'annahu lil hajah. Nah, ini pengecualian. Ada bau-bau yang tidak enak setelah dia sedang sholat, yang mengganggu kekhusyuan dia, maka boleh kemudian dia menutup mulutnya dan menutup hidungnya. Tapi hukum asalnya, baik, kalau tidak ada perkara-perkara demikian, tidak boleh dia menutup mulutnya dan menutup hidungnya. Nah, ini khani fidina a'azakumullah. Baik. Demikian pula tatkala seorang sedang batuk misalnya. Nah, ini dia menutup mulutnya. Ini perkara-perkara lil hajah yang diperbolehkan. Baik. Kemudian yang kelima, perkara-perkara yang makruh. Wa kaffu kummihi wa lufuhu. Dan makruh hukumnya, baik, untuk menarik lengan. Nah, menarik lengan, menyingsingkan lengan pakaiannya, dan lufu, dan melipatnya. Nah, baik, ini termasuk perkara yang makruh, menarik, jadi menyingsingkan, tidak dilipat tapi ditarik ke atas. Baik. Atau juga dengan melipatnya, dengan cara dilipat. Qala fuqaha'una, kata Syaikhul Rahimahullah, berkata para fuqaha kita, wala farqa baina ay yaf'ala dhalika 'inda shalah min ajli shalah aw ay yaf'ala dhalika li'amalin qabla shalah. Ini enggak ada bedanya. Antara seseorang itu melipat pakaiannya atau melipat celananya, nah, menjelang dia sholat, atau memang sudah lipatan sebelum sholat. Nah, mungkin dia kerja yang membutuhkan untuk dilipat, nah, pakaiannya misalnya. Ini juga termasuk perkara yang makruh setelah dia sholat, tetap dengan keadaan pakaian yang demikian. Nah, jadi melipatnya atau menarik menyingsingkannya ke atas, ini perkara yang makruh menurut beliau rahimahullah. Nah, baik. Ini akhani bidina azakumullah. Syaikhul rahimahullah beliau bawakan dalil dalam syarahnya. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari wa Muslim dari Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumi." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Wala aku fasyaran wala sauban, dan aku tidak mengikat, nah, tidak menarik rambut, dan juga tidak pula pakaian. Nah, jadi tidak diikat rambutnya tatkala sholat meskipun itu panjang, dan juga tidak mengikat pula pakaiannya. Nah, ini khani sidina azakumullah. Baik, sehingga ini termasuk perkara yang dimakruhkan. Nah, di dalam sholat. Baik. Kalau misalnya ikhwani fillah jazakumullah, baik. Kalau kemudian dia tidak sing-singkan pakaiannya, baik itu lengannya maupun celananya, mungkin dia beralasan, baik, ini kan perkara muharram, yakni musbil. Nah, ingat ikhwani fillah jazakumullah, isbal itu muharram fi shalah wa fi ghairi shalah. Nah, di dalam sholat maupun juga di luar sholat. Nah, tapi ikhwan ibrina azakumullah, tak kalau seorang itu mau sholat, baik, maka ada larangan untuk melipat pakaiannya. Nah, melipat lengannya, melipat celananya. Nah, ini perkara yang terlarang. Nah, ini ikhwan ibrina azakumullah. Baik, sehingga kalau memang ingin terhindar dari itu semua, ya jalan satu-satunya cuma satu. Nah, enggak ada yang kedua, enggak ada yang ketiga. Digunting. Nah, enggak perlu dilipat. Nah. Karena ikhwan ibrina azakumullah, bukan kita suudzon, enggak. Nah. Biasanya itu yang model lipat-lipatan itu, nah, itu manhajnya jadi tergantung situasi. Nah. Jadi bisa nanti modelnya panjang, bisa modelnya pendek, tergantung siapa yang bertemu dengan dia. Nah, sehingga elastis manhajnya. Nah, jadi dia bisa kadang bertemu kelompok yang musbil, ya musbil. Nah, nanti kalau saya pakaian di atas mata kaki, nanti pakaian zuhro, pun semuanya musbil, bukan zuhro, yang itu mah wajib. Nah, nanti saya kelihatan beda, ya harus beda. Nah, para itu perkara yang wajib. Nah, maka ikhwan yang dina azakumullah, baik, kalau dia mandatnya yang demikian, repotnya kalau dia mau sholat, bingung dia. Ini mau ditinggikan, ini ada larangannya. Nah, enggak ditinggikan musbil, haram semuanya. Nah, itu jalan satu-satunya. Enggak ada jalan kedua, enggak ada jalan ketiga, digunting. Nah, sholat selesai. Ini ikhwan yang dina azakumullah. Baik. Kemudian tentang larangan isbal di dalam sholat, ini juga nanti diperbincangkan hadisnya. Nah, nanti akan disebut oleh mu'alif rahimahullah. Baik. Kemudian perkara yang keenam, wasaddu wasfihi kazunnar. Nah, dan mengikat bagian tengahnya, bagian tengah pakaian, kazunar, zunar itu ikat pinggang. Nah, sabuk, sebagaimana sabuknya orang Nasara. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, beliau sebutkan makruh. Beliau sebutkan makruh. Nah, dalam keadaan ikhwan fillah jazakumullah, alasannya apa? Kok tidak boleh pakai sabuk itu? Nah, alasannya tasabuh dengan Nasara. Nah, kalau alasannya tasabuh dengan Nasara bukan dokumen makruh, tapi haram. Nah, ini yang dikuatkan semangat bin Tolol Sayyidina rahimahullah. Nah, kalau ilahnya di tasabuh bukan makruh, haram hukumnya. Nah, kecuali kalau ilahnya bukan tasabuh, mungkin bisa makruh. Nah, tapi ini ilahnya tasabuh dengan orang-orang Nasara. Nah, sehingga ikhwan fillah jazakumullah, baik, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah ditanya oleh seorang, ya Imam, apa kamu sependapat dengan pendapat ini? Yang kita tahu juga bukan hadis. Nah, apa kamu juga berdalil dengan hadis ini? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa kamu melihat saya keluar dari gereja? Apa kamu melihat saya menggunakan zunar? Nah, sehingga saya tidak berpegang dengan hadis ini. Itu menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah, menunjukkan saya itu bukan orang Nasrani. Nah, saya enggak keluar dari gereja dan saya tidak pakai sabuk. Kalau ada hadis ya tak pegang, itu sebagai hukum. Nah, itu hujannya Imam Syafi'i rahimahullah. Tak akan dibawakan hadis, apa kamu sependapat dengan hadis ini? Ini bukan hadis zunar, bukan hadis angin. Nah, Imam Syafi'i diminta pendapatnya berhujjah dengan hadis. Jawaban juga, apa kamu melihat saya keluar dari gereja? Apa kamu melihat saya menggunakan zunar? Nah, saya ini orang muslim, berarti saya harus pakai hadis itu. Nah, yang menunjukkan ikhwan yang dikenalkan zunar itu termasuk adatnya orang-orang Nasara. Nah, maka beliau sebutkan di sini, baik itu termasuk makruh. Nah, kalau sesuai rahimahullah, beliau menyebutkan wala yaktasu ala karah, ini enggak dibatasi makruh saja. Li'annana naqul Karena kami menyatakan innal illa fi dzalika aisyah sunan nasara. Karena ilahnya itu tasabbuh dengan tabuknya nasara. Nah, wa hadza yaqtadi ay yakuna haraman. Dan ini baik keputusannya itu haram baginya. Nah, bukan makruh. Nah, ini ikhwan fillah a'azakumullah. Baik. Tapi wallahu a'lam bissawab. Saya juga enggak tahu. Model sabuknya orang Nasara itu bagaimana? Yang disebut sunnah itu ya. Apakah dari kulit, ada apa, ada ini, ada saknya, atau model bagaimana, Allah alam, enggak tahu. Nah, jadi mungkin nanti yang tahu baik mungkin cari-cari di mana. Oh, ini gambarnya sunnahnya orang Nasara misalnya. Jadi nanti ya di Google, nah di browsing. Oh, ini ternyata sebenarnya orang Nasara ini. Ini nanti bisa dibedakan. Apakah mutlak? Nah, apa khusus sabuk yang menyerupai orang Nasara? Nah, karena juga Allahu a'lam bishawab. Baik, di dalam Zadul Ma'ad itu kan disebutkan pedang-pedangnya Rasulullah. Nah, baju-bajunya Rasulullah juga tidak disebutkan sabuknya Rasulullah. Nah, apa mungkin kemudian kita mengambil sebelum berarti Rasul enggak punya sabuk. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi sabuk yang model mana? Nah, yang persis dengan sabuknya orang Nasara itu yang terlarang. Apa kemudian semua ikat pinggang, semua sabuk itu kemudian baik tidak boleh dipakai karena apa sabuk? Nah, ini nanti perlu pembahasan lagi. Nah, kalau yang mutlak, mutlak sabukan enggak boleh. Nah, ini konsekuensi, terutama bagi PNS. Ya, aku nggak sabuan. Penampilannya bagaimana, melorot nanti. Nah, harus pakai kolor, nggak pantas. Nah, jadi, tapi kalau menang itu, nah, mutlak sabunya pantas nggak pantas ya itu hukumnya. Nah, kalau menang itu mutlak semua ikat pinggang itu terlarang karena tersebutnya orang-orang Nasara. Nah, jadi wallahu a'lam bishawab, ini perlu ada perincian apakah khusus yang dilarang yang mirip namun yang sabuknya orang Nasara modelnya, atau mungkin mutlak yang dimaukan bukan sabuknya tapi adatnya. Adat sabukan itu adatnya Nasara misalnya, bukan model sabuknya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.